Wa yu'ajjalu lahu ayyum halul muli hatman hurran kana aw abdan fi zaujatin mutiqatin lil wat'i in sa'alat dzalika arba'ata ashhur. Setelah seorang suami mengucapkan ilak kepada istrinya, setelah suami bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya, maka dia diberi waktu selama 4 bulan. Dan 4 bulan ini tidak membedakan apakah suami itu merdeka atau berstatus budak. Wabtida'uha fi zaujati minal ila wa fi raja'iyati minal raja'ah. Waktu 4 bulan ini dimulai dari ucapan ila. Jadi di saat suami mengucapkan ila, maka saat itulah mulai dihitung hari pertama. Dan itu berlaku bagi istri ya. Jadi hitungan 4 bulan dimulai dari ila bila memang ila dilakukan kepada istri. Kalau ila dilakukan kepada rojiah, kepada istri yang tertolak, kurang dari 3, maka hitungan 4 bulan dimulai dari rujuk. Jadi kapankah hari pertama hitungan 4 bulan itu? Jawabannya diperinci ya, melihat siapa yang disumpah ilah. Kalau yang disumpah ilah adalah istrinya, maka dimulai dari ucapan ilah. Dan kalau yang disumpah ilah adalah roja'iyah atau istri yang telah tertalak kurang dari 3, maka 4 bulan itu dimulai dari rujuk ya, dimulai dari rujuk. Tsumma ba'dan qida'il muddati yukhayyarul muli bainal fai'ah. Bi ayyul jalmu li hasawatahu aw qadraha min maqtu'iha bi qubulil mar'ah. Setelah berlalu waktu 4 bulan, setelah berlalu waktu 4 bulan, maka seorang suami yang ilah dia memiliki beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri, artinya memasukkan ujung kelaminnya ke kelamin istrinya, atau memasukkan kadar ujungnya bila kelaminnya terpotong. Lalu dia membayar kafaroh, membayar denda sumpah. Jadi pilihan yang pertama adalah kembali mengumpuli istrinya dan membayar denda sumpah. Artinya bila dia kembali melakukan hubungan istri suami istri, berarti dia telah melanggar sumpahnya. Wa takfiri lil yamin in kana halifuhu billahi ta'ala ala tarki watiha. Dan keharusan membayar kafarat, keharusan membayar denda ini berlaku bila ilah yang dilakukan menggunakan nama Allah. Awit talaki lil mahlufi alaiha. Dan pilihan yang kedua adalah menalak. Pilihan yang kedua adalah mentalak istrinya. Fa in tana az-zawju min al-fai'ati wa talaqi talaqa 'alaihi al-hakimu talaqatan wahidatan raja'iyatan. Dan bila suami tidak memilih keduanya, dia tidak memilih untuk kembali melakukan hubungan suami istri dan juga tidak mau menalak, maka hakim menalaknya. Jadi dalam hukum fikih hanya ada satu penggambaran tolak yang diucapkan selain suami. Tolak yang diucapkan selain suami dan tolaknya sah, yaitu hanya ada satu penggambaran di dalam bab ilah. Makanya di keterangan sebelumnya yang menjelaskan tentang hukum tolak yang wajib itu bacanya bukan maula tapi muli ya, yaitu dalam masalah ini. Yaitu seorang suami yang telah bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya, dan setelah berlalu 4 bulan dia tidak memilih pilihan yang harus dipilih. Dia tidak memilih untuk mengumpuli kembali dan tidak memilih untuk menalak istrinya, maka hakim menalak istrinya. Hakim menalak istrinya, tetapi talak yang dilakukan hakim ini harus tolak satu, tidak boleh lebih dari satu. Artinya istri yang ditolak oleh hakim ini statusnya adalah rojai, boleh dirujuk kembali. Fa'in tolako aksara min halam yako. Dan bila hakim tidak memenuhi syaratnya, yaitu syarat tolaknya harus satu, maka tolak yang dilakukan hakim tidak sah. Fa'inim tana'a minal fai'ati faqot amarohul hakimu bitolak. Bila seorang suami yang melakukan ilak, dia hanya tidak mau melakukan satu pilihan, dia tidak mau mengumpuli kembali, dia tidak mau dia menolak pilihan yang berupa mengumpuli kembali, maka hakim memaksanya untuk melakukan tolak. Faslun fi bayani ahkami dhihari. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum dhihar. Wahwa lugatan makhudun minaz zahri. Kata dhihar, makna lugat dari kata dhihar adalah diambil dari kata zahri yang bermakna punggung. Wasyara'an tasbihu zawji zawjatahu ghairal ba'ini bi unfa lam takun hilan lahu. Makna syar'i dari dhihar adalah penyerupaan suami kepada istrinya diserupakan kepada seorang perempuan yang tidak halal baginya. Jadi seorang suami menyerupakan istrinya dengan perempuan lain yang tidak halal baginya. Wa dhiharu ayyakula rajulu li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Dan zihar ini biasanya dicontohkan dengan ucapan suami ke istrinya. Suami yang mengucapkan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Jadi bagiku engkau seperti punggung ibuku. Jadi istrinya diserupakan dengan ibunya. Artinya ibunya ini pastinya kan tidak halal dinikahi ya. Jadi istri diserupakan dengan orang yang tidak halal dinikah. Wa hasa dhuhra dunal batni masalan li anna dhuhra mautiu rukub wa zaujatu markubu zauji. Dan mengapa sering sekali dicontohkan zihar ini dengan punggung? Jadi contoh tadi kan engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mengapa yang dipilih adalah punggung, tidak perut, Mas? Tidak perut misalkan. Jadi di kitab ini diterangkan bahwa punggung adalah tempat untuk dinaiki ya, tempat untuk naiknya seseorang, dan istri adalah kendaraan bagi suami. Artinya istri ini diibaratkan seperti kendaraan yang ditunggangi oleh suami. Fa idza qala la hadzalik ay anti alayya ka dhari ummi wa lam yutbihu bitalaqi sara aidan min zaujati wa lazimatuhu hinaid al-kafarah. Bila seorang suami telah mengucapkan zihar kepada istrinya dan setelah ucapan itu dia tidak mentalaknya, maka suami itu harus membayar kafarah atau denda. Dan istilah suami yang demikian, suami yang tidak mentalak istrinya setelah zihar, istilahnya adalah a'id ya, dia adalah a'id. Wahia murattabatun wa dzakara al-musannifu bayana tartibiha fi qawlihi wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin muslimatin walau bi islami ahadi abawaiha salimatin minal uyubil mudirrati bil amali wal kasbi idraron bayinan. Kafarah atau denda yang harus dibayar setelah dia berstatus a'id adalah kafarah yang termasuk kategori murattab. Murattab artinya berurutan ya. Jadi kafarah yang ada beberapa kafarah tetapi harus dilakukan secara berurutan. Secara berurutan artinya bila tidak mampu melakukan yang pertama, maka baru boleh melakukan yang kedua. Tidak boleh dilakukan secara tidak berurutan ya. Jadi kafarah yang pertama adalah memerdekakan budak yang beragama Islam, memerdekakan budak yang beragama Islam walaupun keislamannya dikarenakan mengikuti salah satu dari orang tuanya. Jadi nanti akan dijelaskan di bab yang akhir-akhir bahwa Islamnya seseorang bisa dengan beberapa jalur. Salah satu jalurnya adalah dia dihukumi agama Islam dikarenakan mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya.